السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، para jamaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman yang benar ya dalam masalah agama ini. Dengan pemahaman yang benar, tentu akan benar pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia salah di dalam memahami agama ini, maka akan berakibat fatal baginya. Sebagaimana lanjutan kajian kita, ya, yaitu al-iqtirar billah, al-iqtirar maghrur, tertipu dalam menyikapi ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Beliau berkata, "Wa minhum man yaghtar, ya, man yaghtar bi anna Allah azza wa jalla ghina an adzabihi." Di antara mereka ada yang tertipu, salah dalam memahami bahwa Allah azza wa jalla itu tidak perlu dengan adabnya. Ya. Sehingga manusia tidak perlu diazab. Karena apa? Wa adabuhu la yazidu fi mulkihi syai'a. Karena adabnya itu tidak akan menambahkan sedikit pun pada kekuasaannya. Sehingga ada orang yang merasa, ya, kita ini berbuat salah enggak ada masalah. Ya, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak perlu mengadab kita. Sebab dengan mengadab kita tidak akan menambah kepada kekuasaannya. Dengan mengadab kita, warahmatuhu lahu la tankusu fi min mulkihi syai'a. Begitu pula dengan rahmatnya yang Allah miliki tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya. Ya. Nah, ini adalah orang yang maghrur, terkecoh, tertipu, salah dalam menyikapi ya tentang apa sifat Allah tadi, bagaimana Allah mengadab, Allah memberikan kasih sayang. Dalam Quran jelaskan, dalam satu dalam surat Fatir ayat 5, yang kedua dalam surat Luqman ayat 33, sama ya, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai mengecoh kalian kehidupan dunia, jangan sampai setan ya menipu kalian, mengecoh kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka wa 'adalak. Ya. Siapa yang telah mengecohmu tentang Allah? Itu setan. Bahwa sudahlah, kamu jangan khawatir berbuat dosa. Bukankah Allah Maha Pengampun? Ya. Allah tidak perlu mengadab kamu. Sebab apa? Dengan Allah mengadab tidak akan menambah kekayaan Allah, kekuasaan Allah. Kemudian pakai dalil. Ya. Di antaranya apa? Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya ala atqaq ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma yan kusu ya min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan orang terakhir dari kalian, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, ala afjaru qalbi rajulin wahidin, mereka itu bersatu dalam hati orang yang paling durhaka. Maksudnya semuanya itu durhaka, ya. Maka apa? Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Nah ini, nah ini yaktar, ya. Maksudnya terkecoh, tertipu, sehingga salah dalam memahami. Banyak orang yang mengatakan, ya, bahwa apa? Ketika dia bersalah dan ketika dia berdosa, ya, beralasan bukankah Allah Maha Pengampun, bukankah Allah Maha Penyayang, bukankah Allah Maha Pengasih, ya, sehingga rahmatnya tidak akan terkurangi dengan orang yang berbuat maksiat. Begitu pula dengan adabnya, tidak akan menambah kalau diadab kemudian menambah kekuasaan Allah Ta'ala, tidak, ya. Nah, ini namanya orang terkecoh, para jamaah, ya. Oleh karena itu, yang namanya roja, ya, beda dengan irja. Kalau irja, ya seperti ini, ya. Dia berbuat dosa dengan sengaja, kemudian nanti dia akan memohonkan ampun, ya. Fayaqulu ana muttor ila rahmatihi wa huwa agnal agniya. Saya, ya, dia berkata, orang itu berkata, saya perlu rahmatnya dan dia adalah agnal agniya, zat yang maha kaya. Seperti walau anna fakiran miskinan muttorron ila syurbati ma'in inda man fi darihi syattun yajri, ya, lama mana'ahu minha. Seperti seandainya ada orang yang fakir, orang miskin, ya, dia itu mutorron, sangat darurat, sangat perlu sekali untuk minum seteguk air di rumah orang, ya, di rumah orang yang dia punya apa? Punya sungai yang mengalir airnya jernih. Ya mungkin dia, kalau sekarang orang yang punya sumur, ya, yang sumurnya mengalir dengan pompa air setiap hari tanpa ada utusnya. Lalu ada orang yang minta air, apakah dihalangi? Tidak mungkin. Sama dengan Allah Ta'ala. Ini yang terkecoh ini. Ya, Allah Ta'ala maha luas rahmatnya, ampunannya. Saya perlu. Ya, tapi apa sengaja dengan berbuat dosa? Ini salah. Ya. Bagaimana yang benar konsep dalam memahami perkara tersebut? Ya, surat Al-Baqarah 218. Nah, ini antum perhatikan surat Al-Baqarah 218. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka itulah orang yang mengharap rahmat Allah. Bukan orang-orang yang berbuat dosa lalu dia punya keyakinan, dan keyakinan tidak salah, tapi sikapnya yang salah. Sengaja dia berbuat dosa lalu mengatakan, bukankah Allah itu maha pengampun, ya, rahmatnya luas, sedemikian luasnya, sampai dimisalkan seperti orang yang perlu untuk minum seteguk air mendatangi rumah orang yang punya sungai jernih. Masa minta seteguk air aja tidak dikasih? Nah, itu dibanding seperti itu, ya. Nah, ini namanya apa? Terkecoh. Yang benar Al-Baqarah 218. Beriman, imannya yang benar. Iman yang benar apa? Membuahkan hijrah dan jihad berupa amal. Apa hijrah? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir kata Nabi adalah orang yang berupaya meninggalkan segala yang dilarang. Ya. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Adapun mujahid adalah orang yang berusaha memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beriman, ya, imannya benar, dibangun amal soleh di atas iman itu, baru ada dapat balasan. Ya, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, sementara dia beriman ketika dia melakukan amal soleh tersebut, apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik. Berupa apa? As-sa'adah, kebahagiaan. Al-barokah, keberkahan. Ya, kemudian di akhirat berupa al-jannah, surga. Dan dihindarkan dari neraka. Ya, hijrah dan jihad amal soleh. Hijrah meninggalkan semua yang dilarang, kata Nabi. Jihad memerangi dirinya untuk selalu taat pada Allah Ta'ala. Baru orang ini mengharapkan rahmat Allah. Jangan sampai kita sengaja berbuat dosa dengan alasan, ya nanti saya akan minta ampun, Allah maha luas kok. Apa artinya Allah ngasih rahmatnya sama saya? Rahmatnya Allah tidak terbilang. Ya. Rahmat Allah tidak terbatas. Sementara cuma saya minta sedikit. Ya. Seperti orang yang kehausan, orang fakir miskin, hanya ingin minum seteguk air. Ya. Lalu mendatangi orang yang punya sungai, punya danau yang jernih, airnya itu bisa diminum. Apa enggak boleh? Nah ini. Dibandingkan dengan itu, ini namanya orang yang terkecoh. Ya mungkin juga masuk pada kita, ya, terkecoh. Tidak salah para jemaah bahwa orang yang bertauhid mendapatkan jaminan ampunan. Ya, ya bena Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha mawfiratan, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanan gharib. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Kalau salah dalam memahami hadis ini, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Betul tidak orang punya dosa sepenuh bumi, dan dia mati tidak syirik, maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Betul enggak pemahaman itu? Kira-kira kalau salah dalam memahami hadis ini, kira-kira apa yang terjadi pada orang tersebut? Ya sudah, saya berbuat dosa, yang penting saya tidak syirik. Ya tidak. Jangan hanya dosa segenggam tangan. Ini segenggam bumi. Nah, ya, itu namanya gagal paham. Ya, ini perlu fikih. Ya. Pertama apa? Firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Kita yakin termasuk yang dikehendaki. Nah ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang sering kita dengar, hadis bangkrut, di mana Nabi bersabda, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata', faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza wasafa kada mahada wadraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotayahum faturihan alaihi thumma turiha finnar. Ya, rawahu Muslim. Perhatikan hadis ini. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Dan Nabi SAW menjelaskan, orang yang bangkrut adalah dari umatku. Wah, dari umat beliau. Beliau akui dari umat beliau. Dan berikutnya, dia datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Apa mungkin orang bisa membawa pahala zakat, puasa, dan yang lain? Matinya syirik? Mungkin tidak kalau syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya. Fala ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau kamu syirik, matinya gugur semua amalmu. Artinya enggak mungkin bawa pahala salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Ya, dan kamu rugi, termasuk yang merugi. Ini bisa bawa pahala zakat, puasa dan yang lain. Berarti matinya syirik apa tauhid? Tauhid, tapi sayang dulu mencaci dan mencela fulan. Dulu menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Dulu dia makan hartanya, menumpahkan darahnya, membunuhnya dan seterusnya. Sehingga diambil pahala-pahalanya, diberikan kepada orang itu. Habis, tinggal dosa-dosanya masih tersisa. Diambil dosa orang lain, diberikan kepadanya, dilempar dia ke dalam api neraka. Ya. Sehingga jangan sampai al-ightiror, magrur, terkecoh dan tertipu. Ya. Seharusnya buah dari tauhid adalah amal soleh. Nah, ini kalau kita amal solehnya kurang, ya berarti kita harus bertanya bagaimana ya pohon iman kita. Sebab pohon yang baik adalah berbuah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Tidak akan kau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik yaitu la ilaha illallah dengan pohon yang baik, di mana pohon yang baik itu akarnya menancap ke dalam bumi sementara cabangnya tinggi menjulang ke langit dan buahnya bisa dimakan kapan saja. Buah adalah amal soleh, pohon adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Nah, ini sehingga kita harus saling melihat ya bahwa konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak syirik, kemudian berbuah dengan amal soleh. Ya, jangan seperti orang yang terkecoh, ya, terkecoh dengan tertipu, ya, ditipu oleh syaitan dengan sifat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa Allah ta'ala tidak perlu mengadab, sebab adabnya Allah tidak akan menambahkan kekuasaannya. Dan juga rahmatnya Allah tidak akan mengurangi kekuasaannya. Saya perlu rahmatnya Allah. Allah maha luas, maha kaya. Seperti tadi, walau anna faqiran miskinan muttarran ila syurbati ma'in. Ya. Atau ila syarbati ma'in. Seteguk air. Ya. Inda man fi darihi syat yajri lama mana'ahu minha. Kalau ada orang fakir, orang miskin, perlu ya apa satu teguk air, minta kepada orang yang airnya melimpah. Melimpahnya tidak sekedar satu gentong, satu tong, tapi berupa danau. Ya, kan banyak. Tidak mungkin orang menghalanginya. Orang itu menghalanginya, ya. Fallahu akram wa ausa, ya, kata beliau. Ya, kata Ibnu Qayyim, orang itu mengatakan sementara Allah lebih mulia, lebih luas, yaitu apa? Ampunannya. Wal maghfiratu la tankusuhu syai'an. Adapun ampunan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Wal uqubatu la tazidu fi mulkihi syai'an. Demikian juga iqab sanksi, adab yang Allah berikan pun juga tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaannya. Nah, ini pernyataan benar, alasan salah. Dulu pernah enggak ikut, kalau saya dulu ikut UMPTN, ada istilah pernyataan benar, alasan salah. Apa hasilnya? Ya salah. Betul bahwa sehebat apapun orang berbuat dosa tidak akan apa? Mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Ya ibadi, seperti tadi Nabi bersabda, Allah berfirman, ya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum ya, ma zada ma yankusu fi mulki syai'a au ma zada ma yankusu fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya ya manusia yang pertama dari kalian dan terakhir, baik jin dan manusia, semuanya orang dari Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat, semuanya dosa, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Dan seandainya semua bertakwa, itu juga tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Itu benar. Tapi jangan dijadikan alasan untuk kemudian ya begitu kita ya santai saja berdosa, enggak ada masalah, wong Allah Maha Pengampun. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu namanya apa? Tertipu. Apa dalilnya? Surat Fatir ayat 5 dan surat Luqman ayat 33 ya. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur ya. Jangan menipu kalian kehidupan dunia dan jangan menipu kalian setan ya tentang Allah ya. Apa? Dengan tipuan-tipuan. Itu seperti tadi ini ya. Kemudian para jemaah, kata beliau juga ada yang terkecoh. Wa minhum man yaghtarru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu. Ya. Min nususil Qur'ani was sunnah. Wa minhum di antara mereka man yaghtarru, ada juga yang tertipu dan terkecoh. Bi fahmin fasidin, dengan pemahaman yang rusak, pemahaman yang salah. Fahimahu huwa, yang dia pahami. Wa adrabuhu, dan orang yang semisalnya. Tentang apa? Min nususil Qur'an, dari nas-nas Qur'an, was sunnah, dan sunnah. Ya. Fattakalu alaih. Kemudian dia bersandar dengan pemahaman yang salah tadi. Ya. Kan kemudian dipakai ini Qur'an. Tatika liba'dihim ala qawlihi ta'ala, sebagaimana bersandarnya sebagian mereka kepada firman Allah yang sering kita dengar dalam surah Ad-Duha ayat 5, yaitu apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya. Maka Tuhanmu ya, wala saufa yu'tika, akan memberimu ya karunia, dan engkau akan rela, akan puas. Ya, jadi dia akan ridho dengan pemberian Allah. Jadi Allah akan memberikan sesuatu pada kita nih ayatnya. Ya. Wahwa waqalu, mereka berkata, orang yang terkecoh ini, wahwa la yardu an yakuna fin nari ahadun min ummatihi. Allah tidak akan ridho ya orang masuk ke dalam neraka. Ini para jemaah ya. Wa hadza min aqbahil jahli wa abyanil kadhibi alaihi. Ya. Di sini mereka berkata bahwa Nabi tidak akan rela ya umatnya masuk neraka. Ini termasuk kebodohan yang paling buruk, kedustaan yang paling jelas terhadap Nabi. Fa innahu yardha bima yardha bihi rabbuhu azza wa jal. Padahal sesungguhnya Nabi itu ridho dengan apa yang Allah ridho dengannya azza wa jal. Ya, wallahu ta'ala yurdihi ta'dhibud dhalamah wal fasaqati wal khawanah. Ya, dan Allah rela untuk apa? Mengazab orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berkhianat, wal musyirrina alal kabair, dan orang-orang yang senantiasa bergelimang dengan dosa-dosa besar. Fahasha rasuluhu alla yardha bima yardha bihi rabbuhu tabaraka ta'ala, dan jauh sekali Rasulullah tidak ridha dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat mengatakan Allah akan memberikan kepada engkau Muhammad, ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan engkau akan puas, akan ridha. Ya. Dipahami mereka dengan pemahaman yang salah bahwa Nabi tidak akan rela umatnya masuk neraka. Betul. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Tapi Nabi menjelaskan illa man aba. Faqalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan, siapa yang tidak mau? Beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepadaku, berarti dia tidak mau. Sementara tadi salah paham, ya, terkecoh dengan pemahaman yang rusak tentang nas Quran bahwa Nabi Muhammad tidak ridha umatnya masuk neraka. Ya. Iya betul, tidak ridhonya apa? Tidak ridhonya itu kalau umatnya itu masuk neraka dengan sebab apa? Tidak mau beliau umatnya berbuat maksiat. Tapi kalau berbuat maksiat, ya neraka tempatnya. Dan Nabi yang bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian, anfusikum, ya, ya, bangsa Arab, nabi itu Arab, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, beliau sangat berat beban yang kita alami bagi beliau. Harisun alaikum, dan beliau sangat semangat bagaimana kita bisa berbuat baik. Ya. Dan kepada orang beriman beliau kasih sayang. Meskipun demikian, hidayah di tangan Allah. Ya innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang kehendaki. Pamannya disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak bisa dan tidak mau, akhirnya neraka tempatnya para jemaah. Ya, ini jangan sampai salah dalam memahami suatu persoalan. Ya, jangan salah. Ya, ini fahmin fasid. Ya, dan hukum asal manusia itu memang apa? Zulm dan jahil, ya. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Kita belajar supaya adil dan berilmu. Kalau orang berilmu pasti insyaallah akan adil dia. Dolim, syirik dolim, semua yang diletakkan bukan pada tempatnya adalah kedoliman, ya. Maka kalau dolim dan jahil berkumpul pada seseorang, yang terjadi adalah kerusakan, ya. Su'ul fahmi dan su'ul qasdi, pemahamannya buruk, ya, pemahamannya rusak, kemudian niatnya jahat, niatnya buruk. Kalau berkumpul pada seorang, yang terjadi kerusakan. Maaf, ya, sudah bodoh, jahat. Nah, ini. Udah jahat, bodoh. Nah, ini. Kalau berkumpul, rusak. Ya, ini. Ya. Nah, sehingga beliau katakan, wa hada min akbahil jahil. Ini termasuk seburuk-buruknya kebodohan, kata beliau. Ya, karena Allah rela, ridho dengan mengadab orang-orang yang fasik. Adz-dzalama wal fasaq wal khawana, orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang senantiasa berbuat dosa besar, maka jauh kalau Rasulullah tidak ridho dengan apa yang Allah ridho. Nah, ini termasuk ya orang yang terkecoh ya. Termasuk jangan salah memahami tauhid tadi. Betul, tauhid harus ya. Sebab sehebat apapun siksa dalam api neraka, dia akan dikeluarkan oleh tauhid. Sehebat apapun amal, kalau dia syirik, tidak akan ada gunanya. Betul, baca salawat dapat syafaat Nabi. Namun kalau orang itu syirik, maka tidak akan dapat syafaat itu. Baca salawat banyak, tapi syirik, minta-minta sama kuburan misalkan, tidak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi. Ingat itu. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni akhbatu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyrik billah syai'a. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia. Sementara doaku aku simpan di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaat itu akan didapatkan bagi yang mati tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Ya. Juga jangan salah paham terhadap apa? Hadis yang menjelaskan ada orang masuk surga gara-gara anjing, masuk neraka gara-gara kucing. Apa? Ada anjing haus, kemudian dia ternyuh, iba, ya, langsung dia ngambil sepatunya, kemudian anjing haus dikasih air, ya. Kalau salah paham, nanti kerjaannya nyari anjing haus, sementara amal-amal yang lain tidak dilakukan. Itu namanya salah apa? Salah paham. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adubun mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya, pohon ada buah, ada ranting, ada daun. Nah, ini pohon sebagai asalnya, ranting daun sebagai cabang-cabangnya, sebagai buahnya. Nah, ini dengan demikian akan terasa indah pohon itu, para jemaah rahmati Allah. Maka pohon akan berkurang dengan berkurangnya ranting, dengan berkurangnya buah. Iman juga akan berkurang dengan berkurangnya amal ketaatan. Dengan bertambahnya dosa. Iman bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, dan meninggalkan perbuatan dosa. Al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa. Nah, oleh karena itu harus utuh dalam memahami, jangan parsial, jangan sebagian, sehingga tidak tertipu dan terkecoh. Barangkali sampai di sini kita berharap semuanya para pemirsa, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin, mari kita mohon kepada Allah pemahaman yang benar. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan dipahamkan urusan agamanya. Kita minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima, sehingga tidak salah di dalam memahami agama ini. Ya, kesalahan-kesalahan firqah, kelompok-kelompok sesat, bukan mereka tidak berdalil. Khawarij berdalil, inil hukmu illa lillah. Ya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mu'tazilah berdalil, lantaroni, engkau tidak bisa melihat aku. Jadi Allah tidak bisa dilihat, sampai hari kiamat pun tidak bisa dilihat. Itu semua mereka berdalil tapi salah dalam istidlal. Maka hanya ahlu sunnah yang benar dalam beristidlal. Selainnya sesat dan salah. Siapa yang mengatakan? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sataftariku adil umma ala thalathin sab'ina firqa kulluha finnar illa wahida wahiyal jama'ah. Faqalu ya Rasulullah mahiyal jama'ah. Faqala ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ya, umat ini pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Al-jama'ah. Siapa? Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa saja yang aku berada di atasnya pada hari ini beserta para sahabatku. Apa saja? Urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak, urusan suluk, ya, urusan kita, apa saja, ya. Nah, ini para jemaah, jangan sampai kita salah, ya. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama juga jangan salah. Disebut oleh Abdullah bin Umar, dinaka dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Agamamu, agamamu, hati-hati, karena itu darah dagingmu. Perhatikan dari siapa engkau mengambil. Ambillah dari orang yang istiqamah, jangan mengambil dari orang yang menyimpang. Coba antum perhatikan, pernah ada orang bertanya sama saya, "Ustaz, ya, saya diberitahu oleh ustaz saya apa? Bahwa sholat itu adalah urusan privasi. Supaya tidak riya, jangan sholat ke masjid. Sebab kalau ke masjid kan kelihatan orang." Nah, coba. Ya. Itu namanya apa? Gagal. Gagal fokus, gagal paham. Ya. Salah besar. Memang betul kelihatan orang. Alhamdulillah orang bisa nyontoh ke masjid. Dan tetap kita ikhlas kepada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas buat apa bangun masjid besar-besar kalau semua mengikuti perkataan itu? Ya, ini pernyataan benar, alasan salah. Ini selalu kesana ujung-ujungnya. Banyak pernyataan-pernyataannya benar, tapi alasan salah. Salah dalam memahami. Fatal. Salah paham itu fatal, para jemaah. Ya. Makanya di sini Nabi bersabda tadi, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dipahamkan urusan agamanya. Dan Nabi disuruh untuk menambah ilmu, bukan yang lain. Kul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Nabi doakan untuk Ibnu Abbas juga pemahaman agama. Allahumma faqihuhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan agama kepada Ibnu Abbas dan berikan ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Nah, silahkan banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada saya pemahaman agama yang benar. Diambil dari orang-orang yang pemahamannya benar. Dijaga dari pemahaman orang-orang yang salah. Karena akibatnya fatal. Tidak hanya sesat dan menyesatkan. Sebagaimana sabda Nabi, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u anil ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idha lam yubqi aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa'adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sebenarnya dari hamba, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak ada orang alim, tidak ada orang faqih, maka apa manusia menjadikan tokoh-tokoh yang bodoh, orang-orang bodoh menjadi tokoh, dan mereka ditanya kemudian berfatwa tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Bukan yang sesat dan menyesatkan, tapi bisa mati dan mematikan. Mati yang berfatwa ketika membunuh 99 orang, bertanya kepada abid, bukan kepada alim. Ya, biasanya kalau ada orang-orang yang suka ibadah zaman sekarang disebut alim. Ya, ini so alim, bukan so abid. Ya. Bertanya kepada abid, apa? Wah, kamu enggak bisa, dimaafin, sudah banyak dosanya. Ini salah paham abid. Pahamnya salah. Akibatnya apa? Mati dia dibunuh. Ya. Mati dia dibunuh. Kemudian berikutnya yang mati, yang mematikan. Ya, fatwanya mematikan. Seperti tadi, hadis tentang masa tayammum, hadis dihasan oleh Syekh Albani, hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dihasan oleh Syekh Albani dalam Sunan Nabi Dawud, ya, bahwa apa? Ada orang yang luka, ya, mau tayamum enggak ada rusuh, mandi, mati. Apa kata Nabi? Qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, dan semoga Allah membinasakan mereka. Jadi apa? Yang mati siapa? Yang minta fatwa. Tadi yang berfatwa. Ya, ini kalau salah dalam memahami agama, maka kita berlindung pada Allah, ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rohu Muslim. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, ya, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz dan kita semuanya dimudahkan untuk memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Baiklah ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda, silakan yang ingin bertanya di 0218236543. Kami buka line telepon untuk Anda. Halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya, ini Bapak, saya kan membaca sebuah buku. Kok ada bacaan itu seperti ini? Apa? Seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Apa? Menghormati hari Sabtu dan ia dengan apa ya? Ialah dengan jalan memperbanyak ibadah dan amal saleh serta meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Yang dimaksud tidak boleh bekerja apa di hari Sabtu ya Pak? Iya. Katanya tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Disuruh memperbanyak amal soleh begitu katanya di dalam buku ini. Ya. Iya. Baik. Terima kasih. Ya sudah, Bapak. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Tidak benar, ya, pandangan mengatakan tidak boleh bekerja di hari Sabtu, ya. Kita beramal soleh kapan saja, ya. Kapan saja beramal soleh. Sebagaimana Nabi bersabda, Inna dina yusrun, walam yushadda dina ahadun illa qalabahu, fasadidu وقربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali tidak akan mampu dia. Ya, termasuk yang tadi. Ya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Dengan di waktu pagi, dengan waktu siang, dan sebagian waktu malam. Ya, ulama menjelaskan di sini adalah mintalah pertolongan pada Allah untuk beramal soleh di waktu-waktu tersebut. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, untuk diberikan kemudahan. Nah, beramal soleh ya kapan saja. Ya. Kemudian ada amal-amal yang memang terikat dengan waktu seperti sholat duhur setelah zawal, ya, jangan jam 10 sholat duhur, nah, sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada aturan tidak jangan bekerja di hari Sabtu, ya, kecuali memang itu larangan bagi Yahudi untuk memancing di hari Sabtu, ya, itu demikian. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kalau menggibah orang non muslim? Nah, apakah kelak di akhirat akan menjadi bangkrut diri kita Ustaz? Silahkan. Bagaimana hukum ghibah terhadap orang bukan Islam, orang kafir? Ya, kita perhatikan hadis Nabi tersebut terkait dengan ghibah. Ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhoka bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, ghibah adalah Allah dan Rasul lebih tahu. Dan beliau menjelaskan ghibah adalah menyebut dzikruka akhoka, menyebut tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia suka. Itu ghibah. Nah, di sini akhoka, saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya beriman itu bersaudara. Nah, dari hadis ini Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, tidak ada hukum kalau menggibah orang di luar Islam. Karena hadisnya adalah yaitu ahqaqah, saudaramu. Kemudian hadis yang lain, kullul muslim alal muslim haram, ya, damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam satu dengan lainnya haram darah, harta dan kehormatannya. Tapi bukan berarti harta dan darah orang lain kemudian orang Islam dengan sendirinya jadi halal, tidak, ya. Ada kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, ya. Ada demikian, ya. Maka di sini kalau urusan ghibah untuk orang yang bukan Islam, maka tidak ada hukum baginya, alias tidak mengapa. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari Abdullah di Kebumen yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, di kampung saya ada kuburan yang terdahulu pada awalnya kuburan itu tidak terawat. Tapi sekarang muncul keyakinan bahwa kuburan tersebut membawa keberkahan. Lalu didirikanlah bangunan untuk berziarah kepadanya. Ada pula katanya yang bertapa di situ. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah sudah termasuk dalam perbuatan kesyirikan hal-hal tersebut? Silakan Ustaz. Iya. Yang pertama, kuburan tidak boleh dibangun. Ya. Nahan Nabi an yubna 'alal qabr wa an yuk'at 'alaih. Nabi melarang kuburan dibangun dan duduk di atasnya. Ya, termasuk juga la tusallu 'alal qabr wa la tusallu ilaih. Jangan salat di atas kuburan dan juga menghadap kuburan. Ini dilarang. Ya, dilarang. Ya, yang pertama. Yang kedua, tadi dianggap mengandung keberkahan, ya. Keberkahan hanya milik Allah Ta'ala, dan keberkahan apa, di mana Allah memberikan keberkahan kepadanya. Orang yang ada di dalam kubur bukan diharapkan keberkahannya, tapi orang yang ada di dalam kubur mengharapkan keberkahan orang yang hidup. Bukankah demikian? Doa bukankah keberkahan? Sehingga orang yang datang ke kuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum wahai kubur, orang mukmin, orang Islam, kami akan menyusul seperti kalian dan kami meminta kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Bukan malah mengharapkan kepada orang yang di dalam kubur. Ya. Kalau sampai dia mengharapkan kepada orang yang di dalam kubur minta-minta, itu syirik besar. Ya. Buka surat Az-Zumar ayat 3, ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, diri kami kepada Allah Ta'ala. Surat Yunus 18, Allah mengatakan itu menyembah, itu beribadah pada mereka. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka menyembah kepada apa yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat, memberikan bahaya, dan mengatakan dengan berpendapat itu adalah penolong kami di hadapan Allah. Apa kata Allah? Katakanlah, kul, tanyakan coba. Atunabbi'unallah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakan, tanyakan, apakah kamu ingin memberitahukan kepada Allah yang lo tidak tahu di langit dan di bumi? Apakah lo tidak tahu bahwa itu bisa memberikan pertolongan sehingga kamu memberitahukan bahwa itu memberikan pertolongan? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Berarti itu perbuatan syirik. Ya. Itu. Kalau ziarah kubur sunnah, tujuannya apa? Mendoakan orang yang mati, bukan minta pada orang yang mati, apapun kedudukannya. Apalagi kalau kita di sini konon, ya. Kalau di negeri ini kebanyakan sanadnya pakai apa? Konon, koma, bla bla bla, konon. Ditulislah di situ prasasti, banyak yang datang. Ya. Ini katanya dulu begini, wah langsung jadi itu. Padahal di zaman Umar bin Khattab, perhatikan ya, kepada orang-orang yang suka minta-minta pada kuburan, ngalap berkah pada kuburan, perhatikan. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang nabi, ada mantan nabi, ada mantan wali, yaitu Nabi Daniel. Usianya 300 tahun lebih, masih utuh jasadnya, karena memang jasad nabi tidak dimakan tanah, ya. Kemudian apa? Umar bin Khattab minta agar dibuatkan, saya ragu apa 11 atau 13, dibuatkan 13 atau 11 kuburan. Tujuannya apa? Supaya orang terkecoh, mana yang sebenarnya kuburan Nabi Daniel. Saya sempat berpikir, wah itu jangan kalau di Indonesia dibikin 11, malah enak, enggak ada yang ngantri. Semua di ngalah berkah semua. Ya. Kadang ada kuburan orang 3 kuburan, satu gentongnya, satu terompahnya ini. Ngalah berkah seperti itu para jemaah. Ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta-minta kepada kuburan tersebut syirik. Bangun kuburan dibangun dilarang. Baca hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kitab tersebut menyebar di mana-mana, siapapun punya di kolong jagat ini kaum muslimin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan hadis itu dibawa oleh beliau dalam kitab tersebut. Oleh karena itu tolong ya dibuka dan dibacakan larangan membangun kuburan. Sampai-sampai terkadang ada orang mengatakan, "Wih, Masya Allah ya, kuburannya sangat indah di dunia seperti ini, bagaimana nanti di akhirat?" Nah, itu. Bagaimana di surga ini? Ya, orang yang meninggal itu butuh dan perlu doanya orang yang hidup. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqim nuzulahu, dan seterusnya. Nabi ketika menguburkan salah seorang sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu ini. Nah ini. Ini sahabat perlu doa. Bukan kita, perlu doanya orang yang meninggal. Tawassul dengan orang yang meninggal tidak boleh. Tadi ayatnya surat apa? Az-Zumar ayat 3 dan surat Yunus ayat 18. Ya, surat Yunus 18. Bukan enggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah. Kuntunahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah. Untuk apa? Pertama, mengingat kematian, yang kedua, mendoakan orang yang mati. Meskipun orang meninggal itu tidak harus datang ke kuburannya. Adapun ziarah-ziarah yang dianggap keberkahan, keberkahannya 3 masjid secara khusus, dengan mengadakan perjalanan secara khusus, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjid hadza. Tidak boleh kita mengadakan perjalanan, ya, la tusaddur rihal, ya, jamak dari rihlah, perjalanan yang bawa bekal, kecuali 3 masjid, masjidil haram, masjidil aqsa, masjid nabi, masjid nabawi. Mau haji, mau umroh, nah ini para jemaah, ya. Kalau ziarah kubur untuk ingat kematian, datang kuburan dekat ingat kematian, mendoakan, doakan dari mana saja sampai. Kenapa harus jauh ke sana? Malah berkah lah ini persoalan. Ya, minta-minta sama kuburan. Ini merupakan syirik, syirik besar, ya, yang tidak akan diampuni pelakunya kalau dia mati dalam keadaan melakukan seperti itu, ya. Sebagaimana juga Allah berfirman, larangan minta kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan minta kepada selain Allah. Minta bersama Allah dengan selain Allah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas perhatian para jemaah, para ikhwan yang ada di studio, para pemirsa, pendengar Radio Roja kaum muslimin dimanapun Anda berada. Mari kita mohon kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan bertauhid dengan mengatakan la ilaha illallah, dan mari isi hidup kita ini dengan buah-buah tauhid berupa amal-amal soleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.